Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. وَمَنْ تَابِعَهُمْ إِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ مَا بَعَدْ إِخْوَاتِ فِي الدِّينِ رَحِيمًا يَرْحِمَكُمُ اللَّهِ الحمد لله الحمد لله di kesempatan malam hari ini insyaAllah kita kembali bisa melangsungkan pelajaran kita yaitu pelajaran syarah Nawaqid al-Islam yang dijelaskan atau disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nah, kitab Nawaqidul Islam adalah risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan di pertemuan yang lalu barakallahu fikum Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala telah menyebutkan sekian dalil baik dari firman Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang peringatan terhadap orang-orang yang murtad yang keluar daripada agama Islam. Barakallahu fikum. Dan di akhir pertemuan yang lalu pula Syekh Shalih Fauzan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat ke-54 yang kata para ulama ayat ini turun sebelum peristiwa riddah di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi. Barakallahu fikum. Nah, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan. Sebelum terjadi sudah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahayanya orang-orang yang murtad keluar daripada agama Islam. Orang-orang yang meninggalkan Islam. Orang-orang yang mengkhianati Islam. Barakallahu fikum. Ini dapat peringatan keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu pun terjadi. Di masa Abu Bakar As-Siddiq terjadilah peristiwa riddah, peristiwa kemurtadan yang sangat besar ketika itu. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak sedikit dari kaum muslimin meninggalkan Islam dengan berbagai macam alasan dan semua dari mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Allah ganti kaum yang murtad tersebut dengan suatu kaum yang barakallahu fikum kaum tersebut saling cinta sayang kepada sesama kaum muslimin dan sikapnya keras terhadap orang-orang yang murtad, orang-orang kafir, barakallahu fikum. Nah, baik. Dan pada pertemuan yang ketiga ini, insyaallah kita akan lanjutkan apa yang akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan pada pembahasan kali ini Syekh akan memberikan penjelasan secara umum terkait tentang hukum syariat, sikap syar'i, sikap Islam tatkala menghadapi memberikan hukuman kepada orang-orang yang murtad keluar daripada agama Islam. Nah, baik, kita langsungkan. Qala hafizahullahu taala wa in kana al-murtaddu syakhsan wahidan fa innahu yu'khadhu wa yustatab. Dan apabila orang yang murtad itu seorang saja, individu, jadi bukan kelompok, bukan jamaah, jadi individu, syakhsan wahidan seorang saja, fa innahu yu'khadhu wa yustatabu, maka dia ditangkap dan dimintai taubat darinya. Barakallahu. Nah, ini sikap Islam. Sikap syariat. Hukum syar'i tatkala menghadapi seseorang yang murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, jadi dia ditangkap. Ya, artinya apa? Siapa yang berwenang dalam hal ini? Pemerintah. Ya, hukumah, pemerintah. Ya, bukan individu. Ya, bukan ormas. Bukan komunitas. Tapi yang berhak menangkap, mengadili adalah pemerintah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Fa in taba wa illa qutila. Ya. Maka apabila dia bertaubat, berarti dia selesai, dilepaskan. Ya, barakallahu fikum. Ya, bertaubat, dia kembali kepada Islam. Nah, wa illa, dan apabila tidak, qutila, maka dia dieksekusi mati. Ya. Dibunuh, dihukum mati. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini hukum. Ya, bagi seorang yang murtad keluar dari agama Islam, dia ditangkap terlebih dahulu. Ya, yang menangkapnya pemerintah, haknya pemerintah. Ya, kemudian dia dimintai taubatnya. Ya, proses meminta taubat itu banyak. Misalnya dialog. Ya, jadi kan kadang orang enggak bisa main paksa, ya dicambuk, taubat enggak kamu? Ya, tanpa ada penjelasan. Ya, tanpa ada diskusi, dialog. Ya beda, karena ini masalah keyakinan. Ya, masalah keyakinan beda dengan ya urusan kriminalitas yang sifatnya fisik. Atau istilah di negara kita hukum pidana yang sifatnya pidana. Ya. Nah. Ya, barakallahu fikum. Jadi masalah keyakinan itu harus butuh dialog, diskusi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, sehingga ya, dialog, diskusi, ya kenapa engkau keluar daripada Islam, apa alasanmu, kenapa? Maka ya, diutuslah seorang dai, seorang syekh, seorang ulama untuk menanyai, diskusi. Ya, barakallahu fikum. Nah, sampai dia bertaubat, ya, maka apabila dia bertaubat, maka dia dilepaskan, dibebaskan. Dia kembali kepada Islam. Namun apabila tidak, maka selesai sudah. Ya, dia harus difonis eksekusi mati, ya, atau dihukum, dibunuh. Ya, barakallahu fikum. Nah, walaysa huwa mithlal kafir al-ashli, dan dia ini statusnya bukan seperti orang yang kafir pada asalnya. Jadi ini kan orang yang keluar daripada agama Islam, bukan orang memang orang kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, adapun orang kafir juga Islam. Ya, mungkin ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau seandainya orang kafir yang menghina agama Islam, ya, menghina Allah dan Rasulnya, ya, maka ini juga dilihat. Ya, nah, apabila orang kafir ini kafir yang harbi, yang memang memerangi, ya, barakallahu fikum, pemerintah memerangi kaum muslimin, maka dia juga diperangi, jelas. Ya, tapi kalau kafir ini kafir mu'ahad, kafir zimmi, kafir yang berada di bawah aturan, ya, pemerintah kaum muslimin, maka juga sama statusnya, dia telah membatalkan perjanjiannya dengan apa? Ya, dengan kaum muslimin. Mereka ini kan dilindungi karena ada perjanjian. Ya. Mereka ini orang-orang kafir yang selain daripada harbi, kafir mu'ahad, kafir zimmi, yang mereka terikat dengan perjanjian. Ya, apabila kalian ingin hidup di negeri kaum muslimin, maka inilah perjanjian yang harus kalian pegang. Salah satunya apa? Enggak boleh menghina ya syariat Islam, menghina Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka melakukan penghinaan, mereka ya putus perjanjiannya, batal perjanjiannya, dan dia mereka juga ditangkap dan dieksekusi. Ya, barakallahu fikum. Nah, taib. Nah, jadi itu. Nah, ini beda dengan orang ya, yang tadinya Islam, kemudian keluar daripada agama Islam, kayaknya ini murtad, maka dia ditangkap dulu, diajak dialog, diminta taubat darinya. Ya, barakallahu fikum. Li'anna al-murtadda 'arafa al-haq. Karena orang yang murtad, dia tahu kebenaran. Ya, barakallahu fikum. Wa daqala fi dinillahi bi-ikhtiyarihi wa taw'ihi. Ya. Dan dia masuk Islam, ya, ataupun dia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala bi-ikhtiyarihi, dengan pilihannya sendiri. Ya, wa taw'ihi, dan kerelaannya. Ya, jadi dia masuk Islam dulu enggak ada paksaan. Bukan dipaksa, diancam. Ya, nah, dia masuk Islam dengan sendirinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, karena dia memilih Islam, kenapa? Karena Islam dia sudah paham ini agama yang benar. Ya, tiba-tiba dia keluar murtad, maka ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, diajak dulu diskusi kenapa engkau keluar. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa'tarafa anna al-islam huwa al-haqq. Dan ia mengakui ya bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Ya. Fa idza tadda fa hadza tala'ubun minhu bid-din. Maka apabila ia murtad, ya, maka ya, sikap ya, maka ini adalah sikap mempermainkan ya, yang datang dari orang yang murtad tersebut mempermainkan apa? Bid-din, mempermainkan agama, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk Islam, sudah tahu Islam agama yang hak, agama yang benar, tiba-tiba keluar daripada agama Islam, murtad. Ini kan mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annahu 'arafa al-haqqa wa dakhala fi. Karena sesungguhnya dia telah mengetahui kebenaran, ya, dan masuk ke dalam kebenaran tersebut, ke dalam Islam. Ya. Fa idza irtadda, maka apabila dia murtad, fa innahu yuqtalu himayatan lil aqidah. Ya, maka apabila dia murtad setelah mengetahui kebenaran Islam, kemudian dia keluar daripada agama Islam, fa innahu yuqtalu, maka ia dibunuh, dieksekusi mati. Ya, kenapa? Himayatan lil aqidah, dalam rangka melindungi aqidah. Ya, barakallahu fikum. Jadi ikhwan fil din rahiman rahimakumullah. Ya, kalau hari-hari ini ada yang alergi dengan hukuman mati yang diterapkan dengan yang ditetapkan dalam syariat agama Islam, ya. Barakallahu fikum. Kita bertanya kepada orang tadi, kamu ini agamanya siapa? Ya. Bukan hanya Islam yang tidak ridha. Ya, apabila seorang itu keluar daripada agamanya, semua agama demikian sama halnya. Orang Yahudi, apabila dia keluar daripada agama Yahudi, orang Yahudi juga tidak ridha. Ya. Mereka punya agama juga, agama yang juga Tuhan yang mengatakan tidak ridha. Orang keluar daripada agama Yahudi. Demikian pula Nasrani. Ya, sama halnya, mereka juga tidak ridha. Bahkan mereka juga memiliki hukum-hukum yang lebih mengerikan daripada hukum Islam. Terhadap orang-orang yang keluar daripada agama mereka. Ya. Ada yang diboikot. Ya. Nah, ya, tidak di diboikot. Ya, ini boikot ini kan pembunuhan secara ya tersakiti. Ya. Barakallahu fikum. Dibunuh tapi disakiti dulu. Diboikot, tidak boleh misalnya menikahinya, tidak boleh membantunya, tolong-menolong kepadanya, putus hubungan. Barakallahu fikum, ya. Jadi dibunuh secara perlahan. Ya, barakallahu fikum. Berbeda dengan Islam. Islam jelas hitam-hitam, putih-putih. Ya, barakallahu fikum. Tidak boleh ada penyiksaan. Ya, baik lahir maupun batin. Ya. Orang yang keluar daripada agama Islam dikasih dulu waktu. Ya, para ulama menyebutkan batas waktu terhadap orang yang murtad itu 3 hari. Ya, 3 hari dia harus merenung, dialog. Ya, diskusi. Ya, barakallahu fikum. Setelah 3 hari masih saja keras kepala, tetap tidak mau masuk Islam, baru eksekusi. Ya, barakallahu. Ingat sekali lagi, ini urusannya hukumah pemerintah, bukan urusan individu, ormas, komunitas dan yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, semua agama tidak rela, tidak ridha apabila mereka keluar daripada agamanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Dan ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, orang yang keluar daripada agama khususnya agama Islam, ya. Jadi Islam ini kan memiliki sebuah prinsip yang namanya ukhuwah, persaudaraan. Dan seorang yang bersaudara dengan Islam itu bagaikan satu tubuh. Ya. Saling mendukung, saling melindungi, saling menasehati, saling membantu, saling ta'awun. Barakallahu fikum. Lalu apabila ada satu tubuh ya yang rusak, yang sakit, ya, sakitnya tanda kutip, ya, rusak, maka tentunya dia akan dikarantina dulu. Maksudnya apa? Diobati dulu. Ya. Misalnya tangan seorang hamba sakit tangannya. Maka diobati dulu. Tapi kalau tidak mempan juga, tidak ampuh juga, sudah amputasi sudah. Ya. Mungkin kalau bahasa lebih mudahnya, ya jadi kaum muslimin itu ibarat ya jaringan-jaringan ya kulit yang ada pada tubuh. Jadi kalau ada satu yang rusak, ada satu sel kulit misalnya yang rusak, ya barakallahu fikum, ya maka ini diobati dulu. Kalau enggak mampu, mati dia, kan jadi kulit yang mati, cabut, buang. Ya. Kenapa? Karena nanti bisa akan merusak sel-sel yang lainnya apabila dia tidak dibersihkan. Tidak diobati. Ya, barakallahu fikum. Akan merusak jaringan sel-sel organ-organ yang lainnya. Sehingga apa? Inilah syariat Islam. Dan inilah logika yang sehat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kalau ada yang mengatasnamakan barakallahu fikum, wah ini ya na'am, ya tidak berperi kemanusiaan. Ya subhanallah. Memang tidak berperi kemanusiaan. Ini urusannya dengan Allah. Allah bukan manusia. Ya, barakallahu fikum. Dia mendurhakai agama Allah, bukan manusia. Ya. Jadi tidak masuk kalau ya, diterapkan hukum ya, kemanusiaan di sini. Karena hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang dilakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, dan sekali lagi, ikhwan fillah rahimahumullah, semua agama tidak rela dan tidak ridho, bahkan mereka memiliki sikap terhadap orang-orang yang keluar daripada agama mereka, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi sekarang masya Allah, ya, sedikit-sedikit Islam disalahkan, Islam dijadikan apa? Ya, di hukum-hukum syariat Islam ini diangkat menjadi dibuat sebagai syubhat. Bahwasanya Islam itu keras, ekstrim, radikal. Ya subhanallah. Ya barakallahu fikum. Padahal kalau dia ingin membuka fitrahnya saja. Fitrahnya saja. Misalnya dia tanya, apa hukum bagi orang yang murtad? Ya. Jawabannya langsung dibunuh. Naam, tapi ada tahapan. Diadili dulu, bukan main langsung bunuh. Ada proses peradilan yang ketat. Ya, peradilan yang ketat. Ya. Kemudian terbukti dia betul-betul melakukan sebuah hal yang membuat dia membatalkan keislamannya, maka diajak dulu dialog, diskusi, dimintai taubatnya dulu, baru dieksekusi barakallahu fikum. Nah, jadi ada tahapan-tahapan. Ya, nah. Ya. Nah, ini kalau mereka mau belajar Islam, insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, kata Syekh Shalih Fauzan, hafizallahu wa hadza min hifdhid daruriyat al-khams. Ya. Awwaluha ad-din. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu taala, dan ini termasuk penjagaan terhadap lima perkara yang penting. Dan di antara lima perkara yang penting tersebut, yang pertamanya adalah ad-din, yaitu agama. Ya, nah, jadi Islam, ya, syariat Islam menjaga lima hal yang utama, yang penting. Yang ini sensitif apabila dilukai, dia dikhianati. Yang pertama, ya, masalah ad-din, masalah agama. Ya. Kemudian yang kedua, an-nafs, ya, jiwa. Ya. Nah, ya. Kemudian, ya. Barakallahu fikum, ya. Al-irq, ya, kehormatan. Ya. Nah, kemudian al-aql, ya, yaitu akal. Ya. Kemudian al-mal, yaitu harta. Ini dijaga betul dalam Islam. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Dijaga betul di dalam Islam. Sehingga barang siapa yang menodai lima hal ini, tentunya ada hukum yang berat, yang keras, ya, terhadap pelakunya, barakallahu fikum. Nah, jadi bahasan ini terkaitan tentang perkara yang pertama, yaitu agama. Ya. Nah, ya. Fala yudrakuddi al'ubatan. Ya. Maka, ya, agama tidak dibiarkan untuk dijadikan permainan. Ya. Liman yuslimu thumma yurtaddu. Bagi orang yang masuk dalam Islam, kemudian dia murtad, keluar daripada agama Islam. Bal yuqtalu. Bahkan yang murtad tersebut dihukum bunuh. Himayatan lil aqidati min at-tala'ub. Dalam rangka melindungi akidah, ya, dari, ya, sikap bermain-main terhadap agama Islam barakallahu fikum. Nah, jadi ini kondisi yang pertama berkaitan tentang seorang yang apabila dia murtad, maka tahapannya apa? Dia tangkap dulu, pemerintah yang melakukannya ditangkap dan dimintai taubat. Ya, dimintai taubat darinya. Barakallahu fikum. Baik, kemudian sikap kepada orang yang kedua. Ya, barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu taala, wa minal murtaddina man yuqtalu bidunil istitabah. Ya. Dan di antara orang-orang murtad ada yang dihukum mati, ya, tanpa dimintai taubat. Ya. Nah, siapa orang yang seperti apa ini? Wa huwa man taghallabat riddatuhu, yaitu orang yang keras kemurtadannya. Ya. Nah, bagaimana maksudnya keras kemurtadannya? Ya, mungkin kalau bisa kita kasih contoh, ya. Dia ini sebelum keluar sebelum murtad, dia ini seorang yang paham terhadap Islam. Dia belajar Islam. Dia mengkaji Islam. Dia menghafal Al-Quran. Ya. Dia paham hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dai ketika ya, seorang Muslim menjadi seorang Muslim. Maka tatkala dia keluar daripada agama Islam, ya, dia jadikan titel kedaiannya ini, ya, apalagi biasanya orang yang baru keluar dari agama Islam itu langsung diambil sama ya agama lain itu langsung disekolahkan, dikasih gelar titel untuk dia dijadikan sebagai dai-nya mereka, mohon maaf bisa dikatakan pendetanya mereka. Kemudian tujuannya apa? Agar dia akan mengolah, ya, apa yang dulu pernah dia pelajari dalam Islam, ya, dia jadikan sebagai syubhat-syubhat untuk melemahkan kaum muslimin, ya, atau bisa disebut dengan zindir, ya, barakallahu fikum. Ya, masuk Islam, belajar Islam, tujuannya apa? Untuk dijadikan agama Islam itu dijadikan sebagai syubhat bagi awamun nas minal muslimin. Ya, barakallahu fikum. Jadi orang seperti ini kalau diajak jidal pun sudah enggak ini, sudah enggak ya. Barakallahu fikum. Berat untuk dia bertaubat. Ya, kenapa? Karena dia dai dulunya. Ya. Sekarang keluar daripada Islam langsung jadi pendeta. Ya. Dan dijadikan ayat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan untuk apa? Melemahkan kaum muslimin. Ya. Dia lakukan tipu daya, dia syarah. Ya, dia tafsirkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akalnya. Untuk apa? Untuk melemahkan keyakinan keimanan kaum muslimin. Nah, ini ya, yang salah satu contoh orang yang murtad yang tidak perlu dimintai taubatnya. Ya, dia sudah keluar daripada agama Islam, kemudian dia berdakwah agar orang juga ikut dia. Agar kaum muslimin juga ikut dia. Ya, keluar daripada agama Islam dengan membawa ayat-ayat, membawa hadis-hadis Nabi alaihi wasallam untuk apa? Untuk melemahkan kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah. Fa innahu yuqtalu wa la yustatabu himayatan lid-din. Ya. Maka sesungguhnya dia dihukum mati. Ya. Wa la yustatabu, dan dia tidak dimintai taubatnya. Himayatan lid-din, dalam rangka melindungi agama. Ya, melindungi agama Islam dan kaum muslimin. Ya, ingat sekali lagi, ya, orang yang keluar, ya, barakallahu fikum, terkadang ada, ya, tubuh yang sakit, terkadang perlu diobati dulu. Ada juga tubuh yang sakit, lah, langsung harus diamputasi, ini udah gak bisa diobati lagi. Ya, nah, dilihat sama dokter, wah ini sudah selesai, sudah hancur ini, tubuh, potong. Ya, barakallahu fikum. Ya, demikian lah, ya, ini analogi, ya, taqribul afham, mendekatkan pemahaman, semoga kita paham begitu pentingnya agama Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya jiwa-jiwa kaum muslimin, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan kaum muslimin untuk dijaga daripada perusak-perusak. Dan ingat, bukan hanya Islam yang bersikap seperti ini, agama lain juga memiliki ya aturan-aturan yang mereka atur sendiri. Ya, barakallahu. Intinya apa? Siapa yang ridha, ya, orang itu keluar daripada ya agamanya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa himayatan li awwalid daruriyat al-khams allati jaa al-islam bi hifdhiha. Dan dalam rangka melindungi perkara yang pertama dari lima perkara yang terpenting tadi, ya, yang Islam datang dan menjaganya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, ya, sekali lagi ini perkara yang paling mengerikan dan hukumnya, hukumannya juga keras bagi orang-orang yang keluar daripada agama Islam. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa dirasatu hadhihi an-nawaqid muhimmatun jiddan, ya, dan mempelajari pembatal-pembatal ini, ya, muhimmatun jiddan, sangatlah penting, ya, mempelajari apa pembatal-pembatal keislaman, sebab-sebab kemurtadan itu penting untuk kita mengetahuinya agar kita tidak terjatuh ke dalamnya, ya, agar kita bisa mengajarkan anak istri kita, keluarga kita, agar tidak bermain-main dengan sebab-sebab kemurtadan, dengan pembatal-pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Wal ulama'u sannafu fiha musannafat. Dan para ulama, mereka menyusun pembahasan tersebut, pembatal-pembatal tadi keislaman, musannafat, dengan beberapa karya tulis. Artinya ini perkara yang penting, sehingga para ulama juga menyusun, ya, risalah-risalah khusus yang tidak sedikit banyak tentang pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman ini. Ini Syekh ingin menggambarkan begitu pentingnya kita mempelajari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman ini, karena, ya, barakallahu fikum, ini antara syurga dan neraka urusannya. Ya, antara hidup dan mati urusannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan urusannya dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan barakallahu fikum dosa kemaksiatan kepada sama makhluk, tidak. Ya. Ini urusannya hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alu laha makanan khasan fi kutubil fiqh. Dan para ulama juga menjadikan, ya, bagi pembahasan tersebut, pembahasan pembatal-pembatal tadi, ya, sebuah tempat yang khusus di dalam, ya, barakallahu fi kitab-kitab fikih. Ya. Wa huwa, yaitu di antaranya apa? Hukmul murtad, hukum orang-orang murtad. Jadi para ulama sampai membahas secara rinci, ya, dalam kitab-kitab fikih mereka, dan mereka membuat sebuah bab, sebuah masalah yang biasanya diberi judul hukmul murtad, hukum orang-orang yang murtad. Fi kulli kitabin min kutubil fiqh. Ya. Nah, dalam setiap kitab-kitab dari kitab-kitab fikih. Jadi ada pembahasan berkait tentang hukum orang yang murtad. Yaj'aluna kitaban yusammunahu. Ya. Mereka menjadikan sebuah kitab yang mereka beri judul. Ya, kitab hukmil murtad. Kitab, jadi pembahasan hukum orang yang murtad. Au bab hukmil murtad. Bab, masuk pada bab, pada pembahasan hukum orang-orang yang murtad. Fil mutawwalati wa fil mukhtasarat. Ya, nah, baik di dalam kitab-kitab yang tebal, yang banyak, ya, wa fi al mukhtasarat, maupun kitab-kitab yang ringkas, ya, seperti kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, salah satu kitab yang ringkas, ya, menjelaskan tentang pembatal-pembatal keislaman, barakallahu fikum. Nah, tabi ikhwan fillah rahimahumullah, sekali lagi, ya, pentingnya kita mempelajari pembatal-pembatal keislaman, karena para ulama juga, ya, nah, menghabiskan waktu mereka, menghabiskan usia mereka untuk membahas juga perkara-perkara ini, sehingga jangan anggap remeh pembatal-pembatal keislaman. Nah, ya, sekarang memang orang-orang, ya, liberal, ya, sangat, ya, antipati dengan yang namanya pembatal-pembatal keislaman, ya, kemurtadan. Tidak ada kemurtadan di dalam kamus mereka, tidak ada pembatal-pembatal keimanan dalam kamus mereka. Ya, sehingga apabila kita belajar tentang pembatal-pembatal keislaman, mereka pasti akan tertawa. Ya, barakallahu fikum. Ya, tidak tertawa maksudnya merendahkan, menghinakan. Ya. Atau bahkan mereka akan mengatakan, apa kalian ingin menjadikan Islam sebagai agama radikal? Ya, subhanallah. sedikit-sedikit radikal. Memang seperti itulah, liberal itu muncul karena ada orang-orang radikal. Dan mereka salah kaprah dalam menerapkan radikalisme. Ya, barakallahu. Sebenarnya yang mereka tuju adalah orang-orang yang pelaku teroris. Ya, barakallahu. Demikian pula orang-orang radikalis, orang radikalis, mereka juga muncul disebabkan karena orang-orang liberalis. Ya, jadi dua kutub ini saling sebenarnya saling, ya barakallahu fikum, muncul disebabkan karena ada dua perkembangan ini, hal ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan syariat Islam, ya orang liberal sampai kelewat batas, sampai menghukumi syariat Islam sebagai syariat yang radikal, apalagi pembahasan tentang hukuman mati seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi padahal kalau dia mau insaf, mau bersikap adil, ya, katanya ya enggak, tidak apa, jangan hanya belajar Islam. Belajar juga agama yang lain. Ya, silakan antum baca ya, ya kitab-kitab agama yang lain tentang pembahasan orang yang keluar daripada agamanya. Ya, bagaimana sikap mereka? Bagaimana hukuman yang mereka terapkan? Ya, barakallahu fikum. Nah. Qalu ya. Para ulama tersebut mengatakan wal murtaddu, orang-orang yang murtad, huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi. Orang yang murtad ini kata para ulama yang mereka ingin mendefinisikan ya, orang-orang murtad itu adalah ya alladhi yakfuru ba'da islamihi, itu orang yang kafir setelah keislamannya. Orang yang kafir setelah keislamannya sehingga disebut murtad. Ya, barakallahu fikum. Nah, sekarang di sini para ulama yang disimpulkan oleh Syekh Shalih Fauzan akan membawakan apa saja yang bisa secara umum, poin-poin ataupun wasilah-wasilah yang bisa menghantarkan seorang hamba itu bisa murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Ini akan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan menukil ya penjelasan para ulama. Jadi yang pertama tadi dijelaskan, qalu, para ulama mengatakan wal murtaddu huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi. Yang namanya orang yang murtad adalah orang yang kafir setelah keislamannya. Apa penyebabnya? Imma li'i'tiqadi biqalbihi. Nah, ini mulai yang pertama, bisa jadi ya kekafirannya tadi setelah keislamannya karena keyakinan ya. Karena keyakinannya ada dalam hatinya. Ya. Nah, ini wasilahnya. Ya. Barakallahu fikum. Pertama apa? Dari keyakinan. Ya. Apakah dia bisa kafir, bisa murtad karena ada keyakinan yang menyimpang dalam hatinya, yang menyelisih syariat Islam? Au syakkin yahsulu lahu fi umuriddin. Atau adanya keraguan-raguan yang muncul ya tentang ataupun yang muncul ya tentangnya terhadap dirinya pada perkara-perkara agama. Ya, barakallahu fikum. Ada keraguan-raguan yang muncul ya, barakallahu fikum, pada dirinya ragu terhadap agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini dari sisi apa? Sisi i'tiqad, keyakinan. Jadi dari sisi keyakinan, apakah datang dari hatinya atau ada pengaruh lain sehingga dia membuat ragu ya terhadap agama Islam. Ini dari segi keyakinan. Kemudian berikutnya au fi'lin, atau ya orang itu bisa murtad disebabkan karena perbuatan. Ya, atau karena perbuatan. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ka'an yasjuda li ghairillah, seperti dia bersujud kepada selain Allah, au yadhbaha li ghairillah, atau dia menyembelih pada selain Allah, au yanzura li ghairillah, atau dia bernazar kepada selain Allah, hadza fi'lun man fa'alahu faqad irtadda. Ya, ini dari sisi ataupun sebuah perbuatan, barang siapa yang melakukannya maka sungguh dia telah murtad. I'tiqad, perbuatan ya. Dan berikutnya au qaulin, atau dari sisi ucapan. Ya, barakallahu fikum. Ya, bi ayyatakallama bisabbillahi ta'ala au sabbir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, Dari sisi ucapan, ya, dengan mengucapkan celaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau mencela Rasul alaihi salatu wasalam atau sabbid din Islam atau mencela agama Islam. Ini juga bisa menjadikan seorang itu keluar daripada Islam, murtad. Dia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat ke 65 sampai 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apakah kalian mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya? La ta'tadiru, janganlah kalian meminta uzur." Kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Barakallahu fikum. Tegas Allah Subhanahu wa taala fonis orang-orang yang memperolok-olok. Ya, ini wasilah daripada ucapan. Ya, memperolok-olok Allah, ayat-ayat Allah, rasul-rasul Allah. Ya, barakallahu fikum. Maka mereka tidak diberi uzur, maka mereka dikatakan adalah telah kafir, ya, setelah keimanan mereka. Barakallahu. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, "Alhamdulillah, fariddatu takunu biqawli, wa takunu bilfi'li, wa takunu bil'i'tiqadi, wa takunu bisyakki fi syai'in min umurid din." Ya, maka kemurtadan itu bisa terjadi dengan ucapan, juga bisa terjadi dengan perbuatan, juga bisa terjadi dengan i'tiqad, keyakinan, dan juga bisa terjadi karena ragu, ya, tentang sesuatu dari perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Kaman syakka fi wujubi shalah, contoh, ya, seperti, ya, orang yang ragu terhadap kewajiban salat. Nah, ini contoh dari keraguan-raguan. Jadi bahaya ini, was-was ini bahaya, ya. Nah, keraguan-raguan, ya, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini mengerikan. Ya, maka, ya, jangan sampai kita berhenti dari thalabul ilm, ya, berpisah dengan majelis ilmu, karena hati ini, ya, terbolak-balik. Iman itu naik dan turun. Syubhat itu bagaikan menyambar-nyambar. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, kita harus waspada dari, ya, keraguan-raguan terhadap agama, seperti ragu tentang wajibnya sholat. Ya, subhanallah. Ya, karena saking capeknya setiap hari harus ke masjid, ya, sholat lima waktu. Ya, agama lain enggak seperti ini. Agama lain cukup hari weekend saja, Jumat, Sabtu, Minggu, udah. Ya, pilih antara tiga waktu ini, boleh di hari Sabtu, boleh di hari Minggu. Ya, barakallahu fikum. Enggak seperti agama Islam kok memberat-beratkan. Nah, ya, sudah. Bukankah katanya agama Islam itu agama yang mudah? Kok disberatkan? Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga hati-hati. Sampai-sampai ragu dia terhadap wajibnya sholat. Ya, nah. Syakka fi wujubi zakah, atau ragu terhadap kewajiban zakah. Ya, sebagaimana ini sudah terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mereka tidak mau lagi membayar zakat. Karena apa? Karena mereka menyangka Nabi SAW telah meninggal dunia, berarti sudah selesai syariat zakat, sudah tidak ada lagi namanya syariat zakat. Ya, barakallahu fikum. Kewajiban untuk membayar zakat. Barakallahu fikum. Au syakka fit tauhid, atau ragu dalam permasalahan tauhid. Subhanallah. Ya, nah. Ya, ini juga mengerikan. Ya, tauhid adalah miftahul jannah, kuncinya syurga. Ya, barakallahu fikum. Salat, zakat, puasa, haji, itu geriginya. Geriginya kunci tadi. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, kunci kan ada gigi-giginya. Ya, miftahul jannah adalah tauhid. Dan yang mempermudah membuka surga, salat, puasa, ya, zakat, umrah, haji, dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Itulah kuncinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi barang siapa yang sudah ragu dengan kunci surga, sudah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Fa innahu yakfuru. Ya, maka sesungguhnya dia kafir. Ya. Wa syakku, dan keraguan itu adalah huwa, ya, at-taraddudu Ya, ataraddudu baina amrayn, yaitu kebimbangan di antara dua perkara. Yang namanya ragu itu, kata Syekh Shalih Fauzan, adalah kebimbangan antara dua perkara. Jadi dia bimbang, mana yang benar ini? Jadi dia ada di tengah-tengah, dia ragu. Dan kita tidak boleh berada pada posisi ini. Ya, tidak boleh berada pada posisi ini. Ya, seorang Muslim, yakin, yakin-yakinnya dengan keislaman kita. Tidak boleh ada keraguan dalam hati kita. Apalagi permasalahan-permasalahan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijalani. Ya, barakallah. Nah, maka pentingnya apa? Belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Menuntut ilmu itu untuk menyirnakan, menghapuskan, ya, melunturkan keraguan yang ada dalam hati. Dengan apa? Dengan belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jalan lain selain talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang keluar daripada agama Islam karena mereka jauh daripada ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, barakallahu fikum. Rata-rata orang yang keluar daripada agama Islam berawal daripada lingkungan. Nah, pertama jelas, mereka tidak peduli dengan agamanya. Ya, kemudian lingkungannya tidak mendukung. Barakallahu fikum. Ya, nah, kemudian apa? Sibuk bermain dengan keraguan dan syubhat. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan mengedepankan hawa nafsu. Ya, contoh tadi. Kok dalam Islam sholat setiap hari harus ke masjid? Tapi yang lain, agama lain, boleh pilih. Di antara seminggu, boleh hari Minggu, boleh hari boleh hari Sabtu. Terserah. Kok berat sekali Islamnya. Puasa Ramadan, 30 hari, gak boleh makan, gak boleh minum. Gak ada di agama lain seperti itu. Ya. Ya. Sangat mudah, ya, keraguan itu muncul apabila tidak ada, ya, barakallahu fikum, keimanan dan ilmu dalam hati kita. Naik haji, ya Allah, kok naik haji? Satu tempat dikerumuni banyak orang, terus yang dikelilingi itu juga apa? Batu. Terus nyium batu. Apa maksudnya, apa tujuannya? Subhanallah. Ya. Semua bisa dijadikan syubhat. Dan ini salah satu cara-cara orang zindiq melemahkan kaum muslimin. Ya, orang-orang tadi apa? Yang dia belajar Islam, kemudian dia mengambil, ya, syariat-syariat tadi, dia jadikan bahan untuk melemahkan keyakinan-keyakinan kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia adu-adukan ayat, dia adu-adukan hadis, ataupun dia ajak perasaan, masa sholat terus setiap hari? Masa naik haji, habis harta kalian, uang kalian, cuman dapat visa satu bulan, toh, di Arab Saudi sana. Ya, kalian berapa duit habis haji? Bisa jadi ratusan juta. Cuma untuk satu bulan. Terus capek lagi di sana. Bayangkan kalau uang itu bisa kalian kelola ini buat investasi ini dan itu. Jadi inilah cara, ya, misionaris, cara orang zindin, cara orang rafidah, termasuk rafidah. Mereka cara menjerumuskan manusia, anak-anak kaum muslimin dengan diajak perasaan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Diajak bermain perasaannya. Contoh seperti, kenapa hari Asyura kalian memukul-mukul tubuh? Padahal kan Allah melarang, ya, untuk menyakiti diri sendiri. Tidak boleh. Ada dalam ayat, ada dalam hadis. Apa kata mereka? Nah, kalian tidak merasakan bagaimana, barakallahu fikum, ya, cucu Nabi Al-Husain disiksa, dibunuh, dipenggal kepalanya. Itu bukti bahwasanya kita mencintai Al-Husain. Bukti kalau seandainya kami berada di zaman Al-Husain, kami membela di barisan terdepan. Main perasaan. Ya, barakallahu fikum. Ini caranya. Hati-hati. Kalau enggak ada ilmu, kalau mengikuti perasaan, hawa nafsu, habis sudah. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula syariat-syariat yang lain yang ada dalam rafidah, ajaran syiah rafidah, semuanya dibangun di atas hawa nafsu, di atas perasaan, barakallah. Begitulah cara mereka menyesatkan kaum muslimin wal muslimat. Barakallah. Sekali lagi, berarti apa? Sangat penting dengan ilmu, belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti, jangan putus, jangan mundur. Tetap istiqamah di atas talabul ilm hatta al-mamat, sampai Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita. Barakallahu fikum. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. InsyaAllah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ini masih muqaddimah sebelum masuk poin per poin daripada